pesona cintaku yang telah lama hilang. Indah yang dan selalu ku kenang, tak akan ku lupakan. Kini hanya saja terlukis wajahmu merindukan dirimu. Kini hanya keperian dan perihnya luka hati ini, takkan sanggup melupakan. Sanggup